Kemarin ketika membahas masalah kuburan, ada orang-orang yang ziarah kuburannya dan sampai syirik, tapi dia berbuat bid'ah. Kemarin contohnya adalah dia berobat, beribadah, berdoa, berzikir, baca Quran, selawat di samping kuburan, atau dia melakukan ibadah tujuannya untuk nyari berkah di kuburan, atau dia ke kuburan untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati, atau dia untuk bangun kuburan, atau ngecat, atau nehel, atau beri lampu, atau beri pagar, atau beri tanaman. Itulah semuanya yang bertujuan untuk membangun kuburan, ini dilarang. Atau menjadikannya sebagai masjid, atau berpergian jauh, tur keliling kuburan. Nah, ya kan tidak sampai syirik dan sampai kan. Nah, kenapa hal ini dilarang? Kenapa hal ini dilarang? Nah, alasannya al-wasail laha ahkam wa maqasid. Wasilah-wasilah perantara hukumnya sama dengan tujuan. Membangun kuburan, berdoa, berzikir, baca Quran di samping kuburan, ngalap berkah dengan kuburan, mengadakan perjalanan jauh tur ke kuburan-kuburan. Tujuannya kalau dampak ke depannya, kalau dibiarkan terus, lama-lama dia akan mengagungkan penghuni kubur. Aulah orang sekarang tahu, datang ke kuburan bukan untuk berdoa dengan kurang kubur katanya kan. Kalau anak sejong, mana orang kalau ilmu sudah hilang? Nah, gila awal kesyirikan terjadi. Doloknya orang-orang duenya buat gambar, buat patung, karena di dalam kuburnya orang soleh. Jadi dengan diletik patungnya, gambarnya, orang akan terbayang, oh dolok dia beramal soleh, sehingga semangat. Nah, tapi generasi itu meninggal. Meninggal generasi itu, sehingga muncul anak keturunannya, anak cucunya. Nah, anak cucunya itu dan paham tujuannya kenapa ada patung, ada gambar. Sehingga setan pun masuk. Lalu setan pun memasukkan virus, memasukkan syubhat. Dolok ya bapak kalian menyembah patung-patung dan gambar-gambar. Terjadilah kesyirikan pertama sekali di muka bumi di zamannya Nabi Nuh. Jadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh adalah kesyirikan karena bulu berlebih-lebihan dengan orang-orang yang sudah mati. Aqra'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisatal ukhra. Lata, Uzza wa Manat, ini orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, di dalam agama kita tujuan sesuatu sama nanti hukumnya dengan wasilah. Contoh, hukum asal beli minyak wangi kan boleh-boleh aja kan. Tapi kalau minyak wangi kita niatkan untuk kita yang laki-laki, untuk kita sholat Jumat, kemudian kita pakai minyak wangi waktu mau sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, disunnahkan kita pakai minyak wangi, hukumnya sunnah. Hukum asal beli minyak wangi adalah boleh kan. Boleh dibeli, boleh daan. Tapi kalau niat kita untuk dipakai sholat Jumat, jadi hukum beli minyak wangi jadi sunnah, berubah. Contoh, rumah kita jauh. Rumah kita jauh dari masjid. Dan mungkin kita bisa sholat berjamaah kecuali beli motor. Hukum asal beli motor apa? Boleh kan? Boleh beli, boleh daan. Tapi karena beli motor tujuannya nanti dipakai untuk sholat berjamaah. Kalau berjamaah hukumnya apa? Wajib. Beli motor jadi hukumnya wajib. Nah, jadi sewasilah perantara ya, sami hukumnya dengan tujuan galak ke depan. Paham ke? Nah, itu yang tadi dilarang oleh Rasul berdoa, berzikir di samping kuburan. Karena tujuan ke depannya apa galak? Ke depannya tujuannya kalau dibiarkan, dia akan bulu berlebih-lebihan dengan orang-orang soleh. Ya ngapi, teng kuburan Pak Haji kena datangnya orang, ya barokah berarti itu orang banyak. Orang dan paham kan? Nah makanya kalau kita beribadah di kuburan, kita bangun, kita beri, kita beri minyak wangi, ya, minyak beri apa, tabir-tabir lah, beri minyak wangi lah. Atau kita adakan perjalanan jauh keliling untuk pergi ke kuburan si fulan. Nah, tujuan ke depan, tujuan akhir, ia akan mengarah kepada kesyirikan. Orang akan berdoa kepada kuburan. Nah, berarti tujuan hukumnya kesyirikan. Berarti wasilah perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan juga dilarang. Makanya kita tidak boleh bangun masjid di kuburan. Kita tidak boleh ngubur orang di masjid. Sama kalau masjid kuburan ini dijadikan orang untuk atih di kuburan masjid. Nah, berarti orang itu. Nah, lama-lama orang akan berdoa. Sama dengan pergi jauh-jauh keliling masjid. Tapi orang itu jauh-jauh tur. Habiskan duit pakai berapa bis untuk keliling kuburan. Sama. Paham, oke? Okay? Nah, inilah namanya. Al-wasailah ahkamul maqasid. Jadi orang pergi ke Makkah yang belajar kuburnya semua. Kuburan Nabi Muhammad di Mekah, ya, ada kuburan Nabi Muhammad, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Memang kita disyariatkan kita untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Indonesia biasanya kalau pergi ke kuburan Nabi Muhammad berdoa. Ya, ada yang sholat di situ, sudut mau sholat di samping kuburan. Kan dijaga sama pemerintah Saudi. Orang Indonesia kebiasaannya ialah nggak ngalap berkah. Berdoa jadikan Rasul itu sebagai syafa. Syafaat artinya bantuan. Ya kan? Nah, itu si Joko. Joko itu dekat dengan bupati. Yang kita tidak kenal dengan bupati. Kita ngomong dengan Joko. Joko, sampaikanlah. Mudah-mudahan aku bisa masuk anggota bupati. Sebagai APK, kan? Nah, kita kan minta kepada Joko, kan? Joko pemberi syafaat. Syafi' bahasa Arab. Nah, orang-orang ya minta ke Rasul. Biar Rasul akan menyampaikan kepada Allah, ya kan? Dan seperti iya. Syafaat di dalam agama Islam dan seperti antara bupati dengan Joko tadi. Syafaat di dalam Islam, kita mintanya kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi Muhammad. Kalau dengan bupati, kita minta kepada Joko. Karena kita tidak bisa ngomong dengan bupati, kan? Nah, kalau dengan Allah, bisa tidak kita ngomong? Bisa kita langsung berdoa. Nah, iyalah kesalahan. Iyalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi shuffah. Orang-orang kafir yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka. Mereka mengatakan, kami itu tidak beribadah dengan patung-patung ini. Kami tidak beribadah kepada Nabi Muhammad. Tapi kami berdoa agar liukar ribuna illallah yusuf. Agar patung-patungnya mendekatkan kami kepada Allah. Agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah agar kami diterima, dikabulkan berdoa-doa. Doa-doakan. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, Allah yang katakan. Mereka itu orang kafir beribadah kepada selain Allah. Dulu kan patung-patung bentuknya, kan? Sekarang kan kepada wali-wali, kepada Nabi Muhammad, kan? Mereka beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh mereka. Lalu mereka mengatakan ha'ula syufa'auna indallah. Mereka semua yang kami berdoa ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Paham ke? Paham ke bedanya tadi bupati dengan Nabi Muhammad? Kalau bupati, kita minta dengan Joko, karena kita tidak bisa ngomong dengan bupati secara langsung. Wajar. Kalau kita dengan Allah, kita minta dengan Nabi Muhammad, berarti kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bupati dengan Allah beda. Bupati dan mungkin bisa mendengar seluruh kemauan masyarakat. Adapun Allah bisa mendengar seluruh doa makhluk di muka bumi tanpa harus pakai perantara. Berarti orang yang berdoa kepada Allah lewat perantara kepada Nabi Muhammad, dia telah menghinakan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi dia menganggap Allah kan enggak bisa dengar. Allah tidak bisa dengar kan, makanya lewat perantara Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah. Iyalah yang sekarang ramai di masyarakat tawasulan, orang-orang Madura kalau di Pontianak tawasulan, kemudian manggil Habib Habib, ya kan, minta syafaat. Iya, syirkun akbar di dalam agama, syirik besar, menghapus seluruh amalnya dan menjadikan dia itu kekal di dalam neraka kalau tidak bertobat, kalau mati membuat dosa syirik. Paham ke bedanya? Jadi walaupun kita minta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad telah wafat, same hukumnya dengan kita minta dengan patung. Kita berdoa kepada yang sudah mati, baik ya Nabi, apapun selain Nabi, malaikat sekalipun, tidak ada yang berhak kita minta, kita doa, kita mengeluh, kita berharap kecuali hanya Allah. Makanya Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bil 'alamin." Jika mereka itu bertanya kepada dirimu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, "Inni qarib, aku itu dekat." Tinggal kita yang beriman enggak, kita yakin enggak Allah itu Maha dekat. Uji da'wat da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua permintaan orang-orang yang berdoa. Jadi bentuknya tiga kan, kita berdoa pasti dikabulkan, cuman bentuknya beda-beda. Kadang dikabulkan di dunia kontan, kadang tidak dikabulkan di dunia tapi kita dijauhkan dari bencana, penyakit, kesusahan. Yang ketiga, Allah simpan di akhirat nanti, pahalanya bertumpuk-tumpuk banyaknya. Kenapa ya? Doa huwal ibadah. Doa adalah hakikat intisari dari ibadah. Jadi intisari dari ibadah adalah doa. Karena di saat berdoa lah kita merendahkan diri kita, menampakkan kehinaan dan kerendahan kita di hadapan Allah. Sekarang baru aja masuk itu masalah iman. Iman di dalam agama Islam ya. Kan kita sering mengatakan iman-iman ya kan. Seorangnya beriman. Nah, orang yang beriman bahasa Arabnya mukmin. Kalau orang Islam bahasa Arabnya muslim. Mukmin artinya orang yang beriman, muslim artinya orang Islam. Sekarang kita membahas tentang iman. Biar kita paham apa yang dimaksud dengan iman. Tahu orang beriman ke bukan? Nah, iman di dalam agama Islam, keyakinan di dalam hati yang kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita praktekkan dalam semua perbuatan kita. Iman ya, keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, kita kerjakan dengan anggota badan. Contoh tentang beriman kepada Allah, kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ucapan kita kan di dalam hati kita yakin betul-betul kepada Allah. Allah ya siapa ya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, memberi rezeki. Kemudian Allah yang satu-satunya harus kita berikan ibadah. Kemudian Allah satu-satunya yang punya nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun celah dan cacat. Ya kan? Nah, kita beriman, kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita yakin dalam hati, kita betul-betul beriman kepada Allah. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Mau beriman kepada Allah, Allah panggil untuk sholat, langsung kita sholat. Kau beriman kepada Allah, Allah larang untuk berbuat riba, tinggalkan riba. Kau beriman kepada Allah, Allah mengetahui semua ucapan kita, jangan ngomong yang sembarangan. Jangan menggibah, jangan namimah, jangan mencela, jangan mencaci. Ya kan? Kau beriman kepada Allah, Allah larang berbuat syirik. Lain asyrakta layahbathanna amaluk. Jika kalian itu berbuat syirik, pasti Allah hapus seluruh amalmu. Ini diancam Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Allah kan? Nah, Allah mengancam kita berbuat syirik. Berarti buktinya ditinggalkan. Jadi imannya bukan cuma sekedar ucapan. Kau mukmin, ya mukmin mana? Ini buktinya ikut KTP. Tapi ketika dipanggil sholat, dan mau sholat. Mungkin kan? Nah. Berarti rukun iman tadi ada berapa ya? Rukun iman ada 6. Cuman apa? Syarat-syarat iman tadi ada berapa? Ada 3. 3 poin penting. 1. Ucapan lisan. 2. Keyakinan di dalam. Nanti yang 3. Praktek dengan anggota badan. Contoh. Kalau hilang salah satu dari 3 ya. Keimanannya tidak sah. Contoh. Orang munafik dia beriman tidak secara lisan. Nah, orang munafik mengatakan kami beriman kepada Rasulullah, bahkan sholat di belakang Nabi Muhammad, berjihad bersama Nabi Muhammad. Ucapan lisan mengatakan beriman, perbuatan anggota badannya menunjukkan perbuatan orang-orang yang beriman kan. Dia sholat di belakang Nabi Muhammad, orang munafik. Kalau ada panggilan jihad, ikut jihad orang munafik. Lisan mengatakan seperti dalam surat Al-Munafikun, idza ja'a munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika orang munafik itu datang, mereka mengatakan kami bersaksi kamu adalah Rasulullah. Beriman enggak? Beriman. Ketika panggilan jihad, berjihad. Apa yang kurang? Berarti sudah lisan. Perbuatan anggota badan sudah, yang kurang apa? Nih, keyakinan hati. Hatinya busuk. Menyimpan kebencian kepada Islam, menyimpan kebencian kepada Rasul dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benci kepada cadar, benci kepada jenggot, benci kepada poligami, benci kepada salafi, benci kepada para sahabat, benci kepada semua syariat Islam. Ia sifatnya orang-orang munafik. Berarti tidak sah keimanannya. Di mana tempat orang munafik? Innal munafikina kanu fid darril asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Karena kerusakan yang dibuat orang munafik itu lebih parah daripada kerusakan yang dibuat orang kafir. Karena orang munafik masuk di dalam Islam, dia itu bagaikan api bara di dalam sekam. Di dalamnya merah membakar, di atasnya masih hitam. Ternyata lama-lama habis seluruh. Sekarang orang munafik sekarang yang paling banyak apa? Orang-orang liberal di IAIN itu banyak orang-orang munafik. Mana ada kegairahan, kecemburuan terhadap agama Islam? Malah yang dibantah masalah cadar, yang dibantah masalah pembagian waris laki-laki dengan perempuan, kenapa beda? Yang dibantah masalah perempuan harus di rumah, kenapa perempuan harus di rumah? Kan zalim kepada perempuan. Yang dibantah syariat Islam terus, karena ia program orang kafir. Lihat yang digedeng-gedengkan orang-orang liberal oleh JIL, jaringan Islam liberal, yang dibantah kebanyakan syariat Islam. Jenggot yang dibantah, poligami yang dibantah, sani cingkrang yang dibantah, perempuan di rumah, karena fi buyutikunna, kalian itu diamlah di rumah. Yang dibantah syariat Islam, karena memang orang munafik. Paham ya? Berarti orang munafik secara lisan betul, secara perbuatan betul. Yang kurang? Berarti dia kurang hati, dia bukan orang Islam. Contoh yang kedua, paman Nabi Muhammad SAW namanya Abu Thalib. Orang yang membenarkan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Dan dia meyakini, seyakin-yakinnya agama Nabi Muhammad adalah khairah ad-dinil bariyah. Agama manusia yang paling baik adalah agama Nabi Muhammad. Hatinya betul-betul yakin kepada Nabi Muhammad, bahwasanya dia adalah seorang nabi dan agamanya agama yang paling baik. Berarti hati sudah. Ini kan? Yang kedua, perbuatan badannya sudah dilakukan. Tatkala Abu Jahal dan tim-timnya Abu Jahal ingin menyakiti Nabi Muhammad, Abu Thalib mengatakan, siapa yang berani menyentuh keponakanku, dia akan berhadapan denganku. Dia akan perang denganku, kata pamannya Abu Thalib. Hatinya sudah dipenuhi, yakin kepada Nabi Muhammad, badannya sudah dibuktikan. Dia betul-betul membela Nabi Muhammad. Tapi tatkala pamannya mau wafat, Nabi Muhammad datang, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah. Belum diucapkan. Abu Thalib sudah yakin, sudah dipraktekkan, tapi belum mau mengucapkan. Katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku jadikan untuk membela dirimu nanti di hadapan Allah. Tapi apa kata Abu Jahal, kawan-kawannya? Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah engkau itu benci dengan agama bapakmu dulu, nenek moyangmu zaman dahulu, adat-adat nenek moyangmu zaman dahulu, sehingga pamannya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan. Dia sudah yakin, dia sudah buktikan dengan perbuatan badan, tapi belum diucapkan. Jadi kita harus mengatakan, aku beriman kepada Allah, dan betul-betul yakin di dalam hati kita beriman kepada Allah, kemudian kita buktikan. Aku beriman kepada syariat cadar. Aku yakin cadar syariat Islam, kemudian dibuktikan. Buktikan. Syariat jenggot, syariat celana cingkrang, syariat mengikuti sahabat. Seluruh bentuk keimanan harus ada tiga poin penting di dalamnya. Kalau hilang salah satu dari tiga, ya, berarti kita tidak beriman. Paham ya? Contoh lagi masalah puasa. Kita mengatakan aku beriman bahwasanya puasa ya salah satu rukun Islam. Dalam hati kita yakin puasa syariat Islam dan hukumnya wajib. Ya kan? Kemudian kita lakukan dengan anggota badan kita berpuasa kalau bulan Ramadan. Begitu juga dengan sholat, gitu juga dengan masalah riba, gitu juga dengan masalah minum khamar, gitu juga masalah rokok. Nah. Dah ya pahami? Nah, iyalah kita rupi. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.